ketika hatimu hampa telah dirasa, ketika jiwamu resah dan gelisah, ketika hari-harimu terasa gundah, setiap masalah pasti ada hikmah. Ketika suara tak lagi terdengar, ketika mata pun tak lagi melihat, ketika sentuhan pun tak lagi terasa latazan, jangan bersedih. Latazan, jangan bersedih. Usaplah semua air matamu. Masalah pasti ada jalan dan hikmahnya. Bersabarlah Latazan, jangan bersedih, jangan berduka, jangan menangis, jangan meratap, jangan menyerah. Kembalikan kepada Sang Pencipta. Latazan, jangan bersedih, jangan berduka, jangan menangis, jangan meratap. Hidup yang sebagai redup, janganlah kau bersedih. Jangan bersedih, jangan bersedih.